Lagi joget tetep lah. Pandemi gini bikin suntuk. Mending jogetin. Ikutan yuk. Enggak, ntar keringetan terus malah bau badan. Ya, makanya pakai Posh Deo Lotion dulu lah. Dijamin bikin seger dan wangi sepanjang hari. Gak bau badan lagi. Ini nih yang lebih mantep. Gak lengket dan bikin ketek juga cerah loh. Hah? Posh Deo Lotion bisa bikin tetap wangi meski heboh seharian. Terus gak lengket. Yang bener aja. Bener lah, ketek gue bisa wangi seharian dan cerah gini. Cuma 2.000 aja tau. Kemana aja sih gue baru tahu Posh Deo Lotion? Beli dulu ah. Posh Deo Lotion, ekstra isi 20% lebih banyak, 30 kali pemakaian cuma 2.000. I'm back. Udah wangi sepanjang hari nih, bau badan pasti pergi. Cuma 2.000 aja. Posh Deo Lotion, make your move down.